Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan mengawali satu kitab yang baru di malam hari ini. Kitab Situ Durorin, ya. 6 mutiara atau 6 prinsip min usuli ahli al-athar, min usuli ahli al-athar, yang merupakan prinsip dari ahlu sunnah, yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani. Sebelum membahas kitab, ada yang pertama pesan dari pemberi wakaf kitab. Karena bagi peserta yang hadir dalam kajian mendapatkan kitab ini secara gratis, dan ini adalah wakaf dari para muhsinin. Pesannya, kami mengharap jamaah semua menghatamkan kitab ini. Bila berhalangan hadir, bisa mengikuti via Facebook atau YouTube. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, ya. Di sini ada barcode-nya. Nanti kalau tidak bisa hadir di forum ini, bisa hadir di barcode-nya, ya. Selanjutnya, tentang biografi Syekh Abdul Malik Ramadhani. Nama beliau Abdul Malik bin Ahmad Ibnul Mubarak Ramadhani. Beliau berasal dari Aljazair dan kemudian pindah ke kota Madinah dan tinggal di kota Madinah. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat gigih dalam memperjuangkan dakwah salaf di daerah Aljazair. Daerah yang di situ banyak diwarnai dengan partai politik, terutama partai politik Islam dan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin lebih mirip seperti negara kita, ya. Karena itulah suasana dakwah yang dikembangkan oleh para ulama Aljazair mirip dengan suasana dakwah seperti yang sering disampaikan oleh para asatidah di negara kita. Karena latar belakang dari sisi lingkungan politik kurang lebih suasananya hampir sama. Sebagaimana yang juga terjadi di Mesir. Jadi ada orang liberal, ada orang yang dia harokiyun, ada orang yang dia punya pemahaman yang menyimpang dari sisi akidah, asy'ariyah dan seterusnya. Aljazair, Mesir, ya, itu kurang lebih sebagaimana Indonesia, cuman Indonesia kelas bawahnya, gitu. Beliau dilahirkan di tahun 1961 Masehi. Dan pada usia 27 tahun, beliau pernah menjadi imam dan khatib di sebuah masjid di Haidarah yang berada di kabupaten atau di provinsi yang bernama Lakulun. Allah alam, ini di daerah sana, ya, di daerah Aljazair. Dari mulai tahun 84 sampai tahun 94. Kemudian beliau pindah ke Madinah di tahun 94 dan beliau belajar dari beberapa para ulama di sana, terutama Abrazul Masyayikh. Di antara ulama yang paling banyak beliau ambil ilmunya adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kemudian Syekh Ali Nasir Faqihi, termasuk juga Syekh Hamad Al-Ansari dan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Kemudian beliau juga pernah mengikuti majlisnya beberapa ulama kibar seperti Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Bas, Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Juga pernah mengikuti kajian Al-Allamah Abdul Aziz Al-Syeikh rahimahumullah, dan juga pernah mengikuti forumnya Al-Allamah Shalih Al-Fauzan, Shalih Al-Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Dan karya beliau cukup banyak, terutama dalam masalah manhaj dan akidah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi usia beliau dan ilmu yang beliau sebarkan bagi kaum muslimin. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagian awal dari buku ini, yaitu Muqaddimah. Bisa dibuka di halaman Tamhid. Bismillahirrahmanirrahim. Tamhid, pengantar. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya dan memohon ampun kepadanya. Dan kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari kejahatan jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal perbuatan kita. Kita berlindung dari dua hal. Kalau syururul anfus berarti perlindungan dari keburukan yang sifatnya batin. Dengan sayyi' dan sedangkan sayyiatul a'mal berarti perlindungan dari keburukan yang sifatnya zahir. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah kasih petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Nabi SAW menyampaikan ini dalam khutbatul hajah sebagai peringatan bahwa al-hidayah wa taufiq biyadillah. Hidayah dan taufiq itu ada di tangan Allah, bukan di tangan hamba. Sehingga tugas seorang hamba adalah bagaimana dia merasa iftiqar, merasa butuh di hadapan Allah untuk bisa mendapatkan hidayah darinya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Anda bisa perhatikan terjadi perubahan apa di sini? Terjadi perubahan domir. Kalau bagian hamdalah, kita memuji Allah, memohon ampun dengan kalimat atau dengan domir kami. Kami memuji Allah, memohon ampun, meminta pertolongan kepadanya. Tapi ketika syahadat, kita nyatakan dengan kalimat saya. Wa ashadu an la ilaha illallah. Kita tidak mengatakan wa nashhadu. Sehingga ada perubahan domir. Perubahan domir dalam uslub kalimat disebut dengan iltifat. Disebut dengan iltifat. Dan itu banyak terjadi dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mengubah antara domir satu di awal ayat, kemudian diubah ke domir yang lain di akhir ayat. Kenapa syahadat menggunakan domir mutakallim, domir ana, domir saya? Karena maudhi'u syahadah, karena kondisi syahadat, persaksian itu tidak boleh diwakilkan. Sehingga orang yang bersaksi, maka dia harus bersaksi dengan dirinya sendiri. Maka Nabi SAW ketika menyampaikan khutbatul hajah, pada saat menyatakan syahadat, beliau gunakan domir saya. Wa ashadu an la ilaha illallah. Dan saya bersaksi la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan perhatikan, wa di sini sabit. Wa di depan ashadu an la ilaha illallah itu kata yang sahih dari Nabi SAW. Karena itu sebagian ulama mengatakan, kalau ada orang yang membaca khutbatul hajah tapi tidak ada wa ketika syahadat, fihi khalalun fitiba'i sunnah. Ada sedikit yang kurang dalam mengikuti sunnah. Cuman kata wa saja hilang. Misalnya, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah. Membuang kata wa. Nah, itu keliru dalam mengikuti sunnah Nabi SAW ketika mengucapkan khutbatul hajah. Dan kita masih sering mendengar ada khatib yang seperti itu. Jadi wa-nya hilang. Amma ba'du, namanya apa ini? Faslul khitab. Pemisah antara mukaddimah dengan isi. Faqad iqtaraha alayya ba'du man ittala'a ala kitabi madarikun nazar fi siyasati baina at-tatbiqati syar'iyyah wal infi'alatil hamasiyah. Ada beberapa orang yang membaca kitabku. Mereka meminta kepadaku. Kitabku berjudul Madarikun Nadhar, Pandangan Tajam Terhadap Politik, Membandingkan Antara Penerapan Syar'i dan Gejolak Semangat. Anistalla minhu madkhalahu alladhi dhammanathu usulan sittatan li ahli sunnah. Agar saya mencuplik dari buku ini satu tema yang dia berisi usul atau 6 prinsip ahlu sunnah. Wa ayyufrida bimusannafin latifin yakunu nushratan ta'rifiyah liman hajis salafi. Dan agar saya menyendirikan dengan atau di satu karya tertentu, di satu tulisan tertentu yang lebih ringkas, sehingga nanti bisa disebarkan untuk memperkenalkan manhaj salaf. Bisa disebarkan kepada masyarakat untuk memperkenalkan manhaj salaf. Bima la yasau ahadan al-ikhtilafu alaihi. Di mana tidak boleh ada satupun orang yang menyalahi prinsip itu. Tayyib. Banyak orang yang kesulitan untuk memahami bahwasanya kebenaran ada di tangan para sahabat. Karena mereka merasa bahasanya sahabat manusia, kita juga manusia. Apa bedanya? Ya jelas berbeda. Sahabat sahabat adalah muridnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan muridnya seorang guru itu adalah orang yang paling paham dengan penjelasan sang guru. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sahabat sebagai standar dalam kebenaran agama. Sebagaimana yang Allah firmankan, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kalian beriman sebagaimana imannya para sahabat, kalau mereka mau beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, berarti mafhum dari ayat ini, kebalikan dari ayat ini adalah siapa yang tidak beriman sebagaimana imannya sahabat, faqad dallu, maka dia sesat. Makanya Islam sangat sederhana. Nabi SAW mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, lalu dipahami oleh murid-murid beliau yang pertama, yaitu para sahabatnya. Maka orang kalau mau memiliki pemahaman yang benar terkait apa yang beliau sampaikan, ikuti pemahaman para sahabat. Baik, ini kita tegaskan lebih awal, karena kalau bagian ini orang sudah menolak, maka diajak lebih jauh seperti ini susah. Mendengar kata salaf sudah alergi. Akhirnya dikit-dikit kok kata-kata salaf ya. Dia sudah benci duluan, enggak senang. Dan banyak orang yang subhanallah Allah belum berikan hidayah kepadanya, sehingga mendengar kata salaf, mendengar kata sesuai manhaj sahabat, mendengar kata, bahkan kadang mendengar kata manhaj saja dia sudah merasa enggak senang. Makanya sebelum lebih jauh, kita perlu membuat titik kesepakatan bahwasanya agamanya para sahabat adalah agama yang terbaik, dan itulah yang Allah jadikan sebagai standar bagi siapapun yang ingin beragama Islam yang baik, ikutilah agamanya para sahabat. Karena itu boleh nyatakan di sini kitab ini bertujuan untuk dijadikan sebagai pengenalan terhadap manhaj salaf, di mana tidak boleh seorang pun untuk menyimpang darinya. Famakastu sanawatin la af'alu syai'an. Kemudian saya biarkan dalam kurun waktu yang lama saya enggak nulis apapun. Raja'an an usiba mimman huwa aqdaru alaihi minni kifayatan mu'natahu. Karena saya berharap semoga ada ulama yang lebih hebat kemampuannya dibandingkan diriku, dan lebih lengkap mu'nahnya, lebih lengkap perbekalannya untuk menulis kitab ini. Li'annani alimtu anna nukhbatan min talabatil ilmi al-muwakkarina qama bisharhiha fi baqdil Aqtaril Islamiyah. Karena saya telah mendapatkan info, saya telah mengetahui ada beberapa di antara para thalabul ilmi yang senior, mereka memberikan penjelasan untuk kitabku yaitu Madarikun Nadhar, tapi di bagian 6 prinsip Ahlu Sunnah. Beliau ketika mau membahas masalah politik, itu mukaddimahnya adalah pengantar dulu 6 prinsip Ahlu Sunnah. Lalu ada yang ngasih penjelasan tentang itu, ngasih kajian tentang itu. Fi ba'dil aqtar Islamiyah, di sebagian negara Islam. Tapi beliau tidak menyebutkan di mana ini. Falamma ishtadda 'alayya al-ilhah, ketika permintaan semakin banyak disampaikan kepadaku, terutama mimman la yasauni radduhu, terutama dari orang-orang yang kayaknya tidak mungkin saya tolak permintaannya, ista'antu billahi, aku mohon kepada Allah, wa akhrajtuhu kama huwa ma'a syai'in minal idah, kemudian aku tuliskan satu buku khusus sebagaimana aku tambahkan sedikit penjelasan. Waqad kanat fi sulbil kitabi al-musamma a'lahu, dan isi dari kitab yang judulnya sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu Situ Duror tadi ya. Yang pertama adalah al-aslul awwal, prinsip yang pertama. At-tariqu wahidun, jalan yang benar itu hanya satu. Kemudian al-aslu tsani, prinsip yang kedua, ini cuplikan yang ada di kitab Madarikun Nadhar ya. Tariqul kitabi wa sunnati ala fahmis salafis salih, jalannya ahlu sunnah, yaitu alkitab wa sunnah, mengikuti pemahaman salaf, salafus salih. Ingin memahami Al-Quran dan sunnah harus mengikuti pemahaman salafus salih. Yang ketiga, al-aslu salis, nailus su'dudi bil ilmi, menggapai kepemimpinan dengan ilmu. Dan seperti ini yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Aku mengangkat beberapa derajat siapa saja di antara hamba-Ku yang Aku kehendaki. Allah nyatakan kalimat ini ketika Allah menjelaskan dua kisah. Yang pertama kisahnya Ibrahim, yang kedua kisahnya Yusuf. Kalimat narfa'u darajatin man nasha' itu ada di surat Al-An'am, setelah Allah mengkisahkan Ibrahim berdebat dengan kaumnya, lalu kaumnya kalah. Kemudian Allah nyatakan narfa'u darajatin man nasha. Kemudian yang kedua adalah kisah Yusuf, setelah beliau berhasil menjadi pemimpin di Mesir sampai bisa menghadirkan orang tua dan saudara-saudaranya sehingga mereka sujud kepada Yusuf. Lalu Allah nyatakan narfa'u darajatin man nasha. Aku mengangkat derajat siapa di antara hamba-Ku yang Aku kehendaki. Dan para ulama sepakat bahwa yang dimaksud Allah mengangkat derajat hamba-Nya di sini adalah mengangkat derajat mereka dengan ilmu. Allah mengangkat derajat mereka dengan ilmu. Maka Allah jadikan Ibrahim sebagai pemimpin dan Allah jadikan Yusuf sebagai pemimpin dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Kemudian kenapa di sini yang dikasih penjelasan narfa'u darajatin man nasha adalah kisahnya Ibrahim dan Yusuf? Kisahnya Ibrahim ini menggambarkan orang yang memiliki ilmu dalam hujjah, sehingga dia bisa membantah kebatilan, membantah kesyirikan. Dia menang ketika membantah kesyirikan. Lalu Allah nyatakan, kami mengangkat beberapa derajat para hamba-Ku dengan ilmu yang Aku berikan kepadanya. Sedangkan kisah Yusuf menggambarkan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat hambanya dengan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya melalui ilmu yang Allah pahamkan kepadanya. Yang kekuasaan ini bisa menghalangi terjadinya kedzaliman. Karena itulah manusia dengan ilmu maka dia bisa menang dengan cara mengalahkan hujahnya alul batil. Dan manusia dengan ilmu maka dia bisa mengalahkan orang yang berbuat zalim sehingga menghalangi orang lain untuk melakukan tindakan melampaui batas kepada orang lain, kepada sesamanya. Sebagaimana cerita dalam surat Yusuf. Nah, kita sebagai hamba Allah yang di posisi rakyat ya, tidak memiliki status sosial sebagai penguasa. Kalaupun tidak bisa memiliki kedudukan yang kedua, menjadikan ilmu ya, sebagai alat untuk kemudian mendapatkan kekuasaan sehingga bisa menghalangi orang untuk berbuat zalim. Minimal yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita untuk kemudian bisa menghalangi adanya kebatilan yang muncul di masyarakat, ya, dengan kita sampaikan hujjah bahwasanya kebatilan ini harus dijauhi. Maka di sini beliau nyatakan al-aslu tsalits, prinsip yang ketiga adalah nailus su'dudi bil ilmi. Orang bisa mendapatkan kepemimpinan dengan ilmu. Ya. Dan dua ini kalau bersinergi, maka ada ilmu untuk membantah kebatilan dan ada ilmu untuk menghalangi kezaliman, akan terjadi kesejahteraan di alam raya ini. Kemudian prinsip yang keempat, al-aslu rabi, simamul amani minal kufri wal hazimati bittiba'il kitab wa sunnah. Pelindungan keamanan dari kekufuran dan serangan musuh itu adalah dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan nanti kita akan lihat bahwasanya orang Yahudi itu takut kepada kaum muslimin bukan dengan senjatanya, bukan dengan tank dan pesawat tempurnya, tapi mereka takut kepada kaum muslimin dengan keteguhan agamanya. Makanya untuk bisa menghalangi gerakan kekufuran dan serangan dari orang kafir, bentuknya adalah dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Al-aslul khamis, prinsip yang kelima, ar-raddu alal mukhalifi minal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Bantahan untuk orang yang menyimpang dalam prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian al-aslus sadis, prinsip yang keenam adalah at-tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah dan tarbiyah. Yang ini sering disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullah, ya, terkait dalam masalah metode dakwah. Metode dakwah itu tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah itu artinya apa? Pembersihan. Tarbiyah artinya pengisian. Ketika manusia ingin misalnya mengenal kebenaran, sementara dia dulunya berasal dari lingkungan yang barangkali ada banyak penyimpangan, maka ibarat sebuah gelas yang di situ ada kotoran. Prinsip yang benar, kotoran ini jangan langsung diisi dengan susu. Nah, nanti jadi kotor semuanya. Terus gimana? Lakukan tasfiyah dulu. Pencucian kotoran ini. Bersihkan dia dari kotoran ini. Setelah dia bersih, baru diisi dengan susu. Nah, susu ini adalah tarbiyahnya. Dan itulah prinsip dakwah. Tasfiyah dan tarbiyah. Summa badali an udhifa ilaiha aslan akhar. Kemudian saya punya keinginan untuk menambahkan prinsip yang lain, yaitu ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Bahkan ini merupakan aslul usul, prinsip yang paling prinsip. Prinsip yang paling prinsip bila raibin, tanpa diragukan lagi. Wa adrajtu al-asl ar-rabi, kemudian aku sisipkan pada prinsip yang keempat, yaitu simamul aman minal kufri wal hazimati, ya, menjaga keamanan dari kekufuran dan serangan dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tahta al-asli thalith, di bawah prinsip yang ketiga, yaitu nailus su'dudi bil ilmi, melihat karena banyaknya thamratan lahu, ya, manfaat yang bisa didapatkan darinya. Alama asyara alaiya bihi ba'dul fudala, sebagaimana yang disarankan oleh sebagian ulama. Fakanat kama yali, selanjutnya sistematika buku sebagaimana berikut. Yang pertama, ikhlasuddin lillah. Yang kedua, at-tariq wahid, jalan itu, jalan kebenaran hanya satu. Yang ketiga, tariqul kitabi wa sunnati ala fahmis salafis salih, jalan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah harus sesuai dengan pemahaman salafus salih. Yang keempat, nailus su'dudi bil ilmi, menggapai kepemimpinan dengan ilmu. Yang kelima, ar-raddu alal mukhalifi minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Membantah orang yang menyimpang itu termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Di sini nanti beliau akan membahas tentang masalah jar wa ta'dil. Kalau kita misalnya dalam sebuah forum menyinggung bahasanya ulama fulan atau tokoh fulan bermasalah, ini termasuk di antara pembeda antara ahlu sunnah dengan harokiyun. Harokiyun menilai, wah ini ghibah, enggak boleh. Jangan terlalu sering menyebutkan keburukan tokoh-tokoh yang memang bermasalah. Nanti jadinya ghibah. Sedangkan ahlu sunnah memahami bahasanya itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan nanti kita akan belajar perbedaan antara muwazanah dengan rudud. Nah, karena banyak orang yang tidak bisa membedakan kapan posisi muwazanah dan kapan harus melakukan posisi rudud. Karena ada yang membantah, kamu kalau menyebutkan permasalahan orang lain ya harus seimbang, berarti juga harus memuji dia di satu sisi karena dia juga punya kelebihan. Kemudian al-aslus sadis, prinsip yang keenam adalah tasfiyah dan tarbiyah. Baik, berarti ada yang beda dengan sebelumnya? Tidak ada ya. Simamul aman minal kufri wal hazimah, beliau sisipkan ya, beliau jadikan itu sebagai sisipan di al-aslur rabi. Ya. Sehingga nanti di al-aslur rabi nailusudu tibil ilmi, ada tambahan simamul amani minal kufri wal hazimah. Waqad kuntu katabtu hadhil usuli li'aradi manhaji ahli sunnati wal jamaah. Dan saya tulis beberapa prinsip ini untuk memaparkan manhaj ahli sunnah wal jamaah alladzina hum ashabul hadithi wa atba'ul athari was salafiyun, yang mereka merupakan para ahli hadis, pengikut asar, dan para salafiyun, pengikut salaf. Tayyib. Dikasih dalam kurung, pokoknya jangan sampai alergi dengan kalimat-kalimat seperti ini. Kalau kita sudah enggak sepaham dengan masalah ini, sudah tidak bisa dilanjutkan ya. Dzalikal manhajul ladzi yanbaghi at-tarkizu 'alaihi fil qiyami 'ala an-nafsi bil qisti. Inilah prinsip di mana selayaknya setiap jiwa untuk memfokuskan diri di hadapannya bil qisti dengan sikap yang proporsional. Wa da'watun nasi ilaihi, dan fokus untuk mengajak manusia kepadanya. Li'anna bihi bayana ahluhu ghairahu minal mukhalifin. Karena dengan penjelasan ini manhaj salafi, maka di situ kita bisa melihat perbedaan antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah minal mukhalifin di kalangan orang yang punya penyimpangan. Wa bihi banau sarha hadzal dini azizan syamikhan fi ulyaihi. Dan dengan prinsip ini maka roket dari agama ini akan semakin tinggi di puncaknya. Walamma ra'aitul mukhalifa qad dhalama hadzal manhaj dzulman balighan. Dan setelah saya melihat banyak orang yang menyimpang telah mendzalimi manhaj ini dengan kedzaliman yang luar biasa. Wa dafa 'alaihi minasyana'ati libasan sabighan. Dan dia telah menghiasi manhaj ini dengan pakaian yang keburukan. Hatta tawara nuruhu bihijabin, sehingga cahaya dari kebenaran manhaj ini tertutup dengan hijab. Amman lam ya'khudz minal ilmi binisabin, terutama dari orang yang tidak mengambil ilmu sesuai dengan nisabnya. Tidak mengambil ilmu kepada tempat yang tepat. Azimtu ala isda'in nushi linnasi amatan walil mukhalifi khasatan. Maka saya bertekad untuk menyempurnakan nasihat ini bagi manusia secara umum dan bagi orang-orang yang punya penyimpangan secara khusus. Wa hadzal akhir, dan kesimpulannya, manusia dalam menghadapi manhaj itu ada dua. Yang pertama imma mustauhishun. Yang pertama adalah orang yang merasa asing dengan mazhab ini, dengan manhaj ahlul haq, karena dia tidak tahu lijahlihi bihi wajahlihi bihujjatihi dhamighah, dan karena ketidaktahuannya dengan dalil-dalil yang sangat menyeluruh dalam masalah manhaj ini. Fa idza arafahu istanasa bihi. Namun ketika dia kenal, ternyata dia bisa memahaminya, dia bisa menerimanya. Wa raqiba matnahu wa lam yu'akkid. Kemudian dia bisa meniti jalannya dan tidak berpaling, dan tidak berpaling meninggalkannya. Sehingga kenapa dia tidak mau menerima dakwah? Ya, maklum karena orangnya awam. Sebenarnya yang bersangkutan orangnya lurus, gampangan. Cuman karena enggak ngerti, sehingga ketika ada seperti ini merasa aneh. Nah, ketika tahu dia bisa menerima. Kemudian golongan yang kedua adalah musabbitun anhu. Ada orang yang melemahkan dakwah ini, sehingga dia kerahkan segala tenaganya, ya. Wajalib alaihi bi khailihi wa rajilihi, ya. Dia kerahkan kudanya dan kakinya. Maksudnya dia kerahkan segala tenaganya, sadun anhu bi malihi wa sultanihi, untuk menghalangi dakwah ini dengan harta dan kemampuannya. Li ghalabatil hawa alaihi, karena hawa nafsunya telah menguasainya. Padahal dia sudah tahu bahasanya manhaj al-haq adalah hujah yang paling kuat, memiliki hujah yang kuat, dan dia tahu betapa cepatnya pengaruh manhaj ini di tengah masyarakat, baik di masyarakat umum maupun individu. Fa idza ja'atul bayyinatu ba'dal bayyinati wat tadzkiru ba'dat tadzkir. Namun ketika sudah datang kepadanya berbagai macam penjelasan, berbagai macam keterangan, tsumma tanakkaba. Akhirnya dia pun usahanya gagal, istabanan nasu talbisahu. Lalu orang menjadi tahu, ya, kesalahan yang pernah dia lakukan. Waqta syafu aura da'awi, aura da'ayat, da'ayatihi. Sehingga tersingkap, ya, awara da'ayatihi, aurat-aurat dari ajakannya. Ila ayyuksimahullahu, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mewafatkan orang ini, fayustarahu min syarrihi, sehingga, ya, masyarakat bisa beristirahat dari kejahatannya. Dan banyak kejadian yang dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Sebagaimana yang dialami oleh musuh-musuhnya para tokoh dalam kebenaran, seperti orang-orang yang benci Syalbani, di akhir hayatnya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai kondisi hidupnya, sehingga orang yang dulu membela dia berbalik menjadi musuh baginya, karena jadi tahu, oh ternyata seperti ini yang dia inginkan. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Qur'an di surat Al-Anfal, liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Allah memberikan penjelasan sehingga orang menjadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka yang mau binasa, dia binasa setelah dapat penjelasan. Yang mau hidup, dia hidup setelah mendapatkan penjelasan. Karena masing-masing telah disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Imam Ahmad pernah mengatakan, yaumuna yaumu jazana izina. Penentu, hari penentu kita adalah hari pada waktu jenazah kita, hari pada waktu kita mati. Beliau memberikan tantangan kepada musuh-musuhnya Imam Ahmad. Yang musuh Imam Ahmad, kaum Mu'tazilah dan orang-orang yang membenci beliau, beliau mengatakan, yaumuna yaumu jazana izina. Hari penentu kita adalah hari jenazah kita. Nanti kita akan buktikan waktu kita mati, siapa yang nanti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul haq dan sebagai ahlul batil. Dan kelihatan, ya, Imam Ahmad namanya tetap harum sampai sekarang. Orang-orang yang memusuhi beliau meskipun dekat dengan kerajaan, banyak orang yang enggak kenal. Dan kalaupun namanya disebutkan dalam konteks keburukan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan kepada para hambanya, dan ada yang tetap memilih bertahan dalam kebatilan, maka dia binasa setelah dapat penjelasan. Liyahlika man halaka an bayyinah. Dan ada yang mengikuti kebenaran sehingga dia hidup setelah mendapatkan penjelasan. Wasababu istilali hadzal bahthi min aslihi, dan di antara sebab kita pisahkan pembahasan ini dari kitab induknya, yaitu Madarikun Nadhar fis Siyasah, wa ja'alihi kitaban mustaqillan, dan kita jadikan sebagai kitab tersendiri. Annani ta'arrabtu fil kitabi musamma anifan li ba'd at-ta'awati bin naqdi wa li ru'usiha bin naqdi. Karena pada kitab di atas saya telah sampaikan ini kepada gerakan-gerakan dakwah sebagai bentuk kritik, terutama kepada para pemukanya. Wa nadharan li kaunin nasi ma'adin, dan mengingat bahasanya manusia itu ibarat barang tambang, punya aneka potensi yang berbeda-beda. Wa anna limana hiji tilka da'awati makhadin, dan prinsip dari masing-masing gerakan dakwah harokiyun itu memiliki mahadin. Boleh istilahkan mahadin. Mahadin itu tempat untuk mengerami telur merpati. Wallahu a'lam. Mungkin karena di situ ada kaderisasi, ya, kaderisasi tingkat 1, 2, 3 dan seterusnya. Yahrumu fihal kabir, ya. Orang yang tua, ya, bertahan tua di situ. Wayarbu fiha as-saghir, yang kecil tumbuh di situ. Jarattu bahthi hadha an tasmiyatil mukhalif. Maka pada buku ini nama-nama orang yang menyimpang itu saya bersihkan. Ya. Mungkin beliau nyebut partai A, partai B dan seterusnya di kitab Madarikun Nadhar, tapi di situ turor beliau hilangkan. Hatta la yahula dhalika tuna istifadatin mutahazzibah hadhil mahadin minal kitab, sehingga tidak menghalangi para mutahazzibatun mutahazzibatu hadhil mahadin, mereka yang pro dengan gerakan-gerakan ini, untuk mengambil istifadah, mengambil manfaat dari kitab ini. Wa ana biqadri istifadatin nas minhu rajautu minallahi thawab, dan saya berharap kepada Allah pahala sebagaimana atau senilai dengan usaha manusia dalam mengambil faedah dari kitab ini. Nah, wallahu ta'ala alam. Mukaddimah belum selesai, ya. Kita sudah masuk salat Isya. Insyaallah kita baca lagi mukaddimahnya di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.